Baik, kita lanjutkan. Kemarin review pelajaran pertama sudah. Ya, sekarang review pelajaran yang kedua. Inti teori dari pelajaran yang kedua adalah lawan dari inna. Di pelajaran yang pertama ada inna. Mubtada khobar, ketika ada inna, mubtadanya jadi nasob. Yet, domir, bentuk domirnya jadi berubah. Ya asalnya huwa humahum ya humahunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu, ketika ada kemasukan inna menjadi innahu innahuma innahum innaha innahuma innahunna innaka innakuma innakum innaki innakuma innakunna inni innani inna innana. Yaitu atau isim dhahir al ustadu innal ustadha, Zaidun inna Zaidan, Fatimatu inna Fatimata. Itu inna pengaruhnya. Nah sekarang lawan dari inna. Kalau inna tuh mengubah mubtada yang asalnya rofa jadi nasob. Kalau laisa tuh kebalikannya. Mengubah khobar yang asalnya rofa jadi nasob. Mubtadanya gak berubah. Kalau inna mubtadanya berubah, khobarnya enggak. Kalau laisa khobarnya berubah, mubtadanya enggak, gitu. Segar. Oke. Itu hukum asalnya. Laisa ini berapa bersaudara? Laisa ini 12 bersaudara kalau tidak, apa 13 bersaudara? Kakak pertamanya adalah Kana. Laisa itu kakak kedua. Gitu ya, kakak pertamanya itu Kana. Maka judul babnya Kana wa akhwatuha. Kalau yang kemarin kan kakak pertamanya langsung tuh turun tangan inna wa akhwatuha. Nah, ini yang turun tuh kakak keduanya, Laisa. Nah, Laisa ini bisa khobar Laisa ini bisa langsung nasob, bisa pakai huruf jar ba. Sama, baknya itu untuk hiasan saja katanya, enggak ngaruh. Hanya untuk memperindah saja. Jadi begini, mubtada asalnya Zaidun Ustazun. Anta Ustazun, Zaidun Ustazun, Anta Ustazun. Ketika kemasukan inna, innaka Ustazun, inna Zaidan Ustazun. Ketika kemasukan laisa, laisa Zaidun Ustazan, ya kan? Nah kalau anta bukan laisa anta, tapi jadi lasta. Lasta Ustazan, kok jadi lasta? Karena inna wa akhwatuha itu huruf, sedangkan kana wa akhwatuha itu fi'il. Fi'il bisa ditasrif. Gitu. Ya. Laisa, berarti Laisa tuh kalau misalkan saya bukan Laisa ana, tapi jadi lastu. Laisa, Laisa, Laisu, Laisat, Laisata. Lasna, bukan Laisna, enggak. Ya-nya sukun, sin-nya sukun, bukan. Tapi jadi lasna, ya-nya dihapus. Lasna. Kemudian anta, lasta, lastu, malastum, lasti, lastu, malastunna. Lastu, lasna. Bukan laisa ana, laisa nahnu, bukan. Tapi jadi lastu, lasna. Kemudian si khobarnya baru nasob. Itu yang standar. Nah, boleh juga seperti yang ada di buku ini. Si khobarnya itu dikasih huruf jarba. Yang asalnya ana ustadun menjadi lastu ustadzan atau lastu bi ustadzin. Karena ada huruf jarba maka nasobnya tak terlihat. Jangan ngotot. Lastu bi ustadzan. Gak bakalan ada lastu bi ustadzan. Laisa kan menasobkan khobar. Jadi lastu bi ustadzan. Gak boleh karena sudah ada ba di situ. Secara penampakan dia majrur karena ba. Secara makna dia nasob khobar laisa. Itu. Berarti irobnya gimana? Irob sendiri. Wajar war majrur. Fi mahalli nasbin khobaru laisa. Yaitu Alba harfu jar ustadzin majrurun bil ba wal matujarihi kasratun zahiratun fi akhirih wal jar wal majrur wal jar wal majrur fi mahal nasbin khobaru laisa gitu. Dia berada di tempat nasab. Enggak, khusus untuk laisa saja. Seperti alaisallahu bi'ah. Ada binya. Alaisallahu bi'ah kamil hakimi. Bi'ah kami. Kenapa ah kami? Karena ada bi. Coba kalau tidak ada binya jadi gimana? Alaisallahu ah kamal hakimin. Karena tidak ada ba, maka menjadi nasob khobar laisa. Alaisallahu ahkamal hakimi. Karena ada apa jadi biah kami. Gitu. Gitu. Red. Laisa biamanihim. Laisa biamani. Dan seterusnya. Banyaknya di Al-Quran itu yang pakai bi ada, yang gak pakai bi juga ada. Laisu sawa'a. Itu gak pakai bi. Kalau misalkan pakai bi. Laisu bisawa. Gitu. Oke. Nah, bagaimana contoh yang lainnya hubungannya dengan mufrad, musanna, jamak dan seterusnya? Kan karena nah, kalau khobarnya isim mufrad bentuk kalau tanpa bi berarti jadi nasob, kalau dengan bi berarti jadi majrur, gitu kan? Khobar laisa tuh. Nah, kalau isim mufrad bentuk nasab dengan bentuk jarnya kan berbeda. Contoh, Zaidun ustadzun. Ustadz kan isim mufrad. Sekarang kemasukan laisa. Laisa Zaidun ustadzan atau laisa Zaidun bi ustadzin. Nah, sekarang kalau musanna bagaimana? Tinggal diingat-ingat. Musanna bentuk nasab dengan bentuk jarnya sama enggak? Sama, pakai bi tanpa bi bunyinya sama, walaupun i'rabnya berbeda. Contoh, ya, Muhammadun wa Hamidun ustadzani. Muhammad dan Hamid keduanya adalah ustadz. Mereka berdua ada Muhammad dan Hamid adalah dua orang ustadz, gitu kan? Masukkan laisa. Jadi gimana? Nah, posisi laisanya seterah. Gitu ya. Apakah mau laisa dulu atau Muhammad dan Hamid dulu? Karena laisa kan fi'il. Bisa di awal jadi jumlah fi'liyah. Bisa Muhammad Hamid dulu jadi jumlah ismiyah. Cuman harus menyesuaikan. Ya kan kalau tadi kan variabelnya banyak nih. Kalau tadi kan begini, Zaidun ustadzun. Laisanya mau di mana? Bisa laisa Zaidun ustadzan, laisa Zaidun bi ustadzin, atau Zaidun laisa ustadzan, Zaidun laisa bi ustadzin. Ada empat berarti, ya enggak? Nah sekarang Hamid, Muhammad dan Hamid. Laisa Muhammadun wa Hamidun ustadzaini, laisa Muhammadun wa Hamidun bi ustadzaini, atau Muhammadun wa Hamidun laisa. Fi'il madi domir huma. Menyesuaikan. Ya kan? Kan mubtadanya adalah Muhammadun wa Hamidun. Muhammadun wa Hamidun laisa ustadzaini. Muhammadun wa Hamidun laisa bi ustadzaini. Laisa ada alifnya. Laisa gitu kan. Laisu. Sekarang atulab. Tulab kan banyak. Berarti ada berapa? Empat kemungkinan juga. Ya kan? Misalkan tulabnya itu jadi pakai jamak muzakkar salim. At-tullabu hadiruna. Ini mubtada khobar yang standar. Masukkan laisa. Berarti ada empat kemungkinan. Laisanya di depan di belakang, kemudian ada bi tanpa bi. Variabelnya kan gitu ya enggak? Makanya jadi begini. Yang asalnya at-tullabu hadiruna menjadi laisa at-tullabu hadirina, laisa at-tullabu bihadirina, Karena bentuk nasab dengan bentuk jarnya kan jamak mudzakkar salim kan sama. Kemudian yang berikutnya. At-tullabu laisu hadirina. At-tullabu laisu bihadirina. Jadi ada empat. Itu jamak mudzakkar salim. Jamak muannats salim, podo bae. Talibat. At-talibatu hadiratun. Laisat, karena dia kan perempuan di awal, jadi muannats tunggal. Laisatit talibatu hadiratin. Nasabnya kan dengan kasroh. Atau laisatit talibatu bihadiratin juga. Karena nasab dengan jarnya bunyinya sama. Sekarang at-talibatu dulu. At-talibatu lasna, bukan laisna, enggak ada laisna. Lasna atau libatu lasna hadirotin atau libatu lasna bihadirotin. Jadi ada empat, semuanya ada empat. Paham, paham, paham, paham. Itu teori dari jilid yang kedua. Walaupun di sini simple. Dari empat kemungkinan, saya kan tadi nyebutin empat-empatnya. Di sini yang disebutin berapa? Cuman satu. Ya kan? Laisanya disimpan di tengah bukan di awal. Kemudian khobarnya sudah pakai bi. Cuman satu, saya nyebutin empat-empatnya. Gitu, kenyang kalian kalau empat. Oke. Nah, kemudian di sini ada khobar laisanya itu isim yang tidak bertanwin. Kaslan. Ya kan? Kaslan. Kaslan kan goer munsharif. Tidak bertanwin. Bagaimana? Zaidun kaslanu. Empat kemungkinan laisa jadi bagaimana? Zaidun kaslanu. Zaid malas. Kemudian laisa itu kan artinya enggak. Laisa itu mengenggakkan, menidakkan. Jadi asalnya Zaid malas jadi Zaid enggak malas. Zaid ustad, Zaid bukan ustad. Gitu. Oke? Coba gimana? Zaidun kaslanu, bukan kaslanun, kaslanu jadi gimana? Terus yang kedua? Oh, salah. Karena tidak bertanwin ketika ada huruf jar, fathah dia. Jadi laisa zaidun bi kaslana juga. Kan gitu. Hah? Iya, karena dia na'at. Kemudian ada alif nun, kaslan, kemudian syaba'an, jau'an, godban, ada di jilid satu. Dengarkan rekaman jilid satu. Review jilid satu kan dijadiin tiga rekaman. Sudah, halakoh yang satunya lagi bukan halakoh kita. Review halakoh jilid satu ada, baru aja kemarin ngerekam. Jadi tiga rekaman. Tetek bengek jilid satu detailnya ada di rekamannya. Jilid satu itu isinya apa saja sih? Dasar. Isim syaro, tetek bengek isim syaro, naat manut, huruf jar dan seterusnya ada di situ semua. Cuma jadi tiga rekaman, tiga jam paling kalau dengerin tuh. Beres jilid satu langsung ke sini. Kalau mau. Gitu. Ada di situ kalau tidak salah. Nanti kita review jilid dua, penting juga jilid dua. Nah, di jilid satu ada goer munsharif tidak bertanwin. Goer munsharif itu ketika ada huruf jar fathah bukan kasroh. Jadi yang asalnya Zaidun Kaslanu, jadi Laisa Zaidun Kaslana, Laisa Zaidun bi Kaslana. Kemudian Laisanya di tengah, Zaidun Laisa Kaslana, Zaidun Laisa bi Kaslana. Itu juga. Paham, paham, paham, paham. Selesai review jilid 2 dari Laisa. Ya. Kemudian. Nah, di situ ada lastu ya. Lastu masa berarti dari ana. Ana ustazun. Ana ustazun. Kemungkinannya ada berapa? Ada 4? Masih bisa 4 tidak? Kalau tadi kan Zaid, Zaid kan orang ketiga. Bagaimana kalau orang kedua atau misalkan orang pertama anta misalnya? Anta ustazun. Kalau 4 kemungkinannya bagaimana? Lasta anta gitu. Boleh tidak pakai anta? Lasta anta. Nah boleh, tapi antanya di situ bukan jadi isim laisa, ya, bukan jadi Karena kan yang kemasukan Laisa seperti yang kemasukan Ina jadi isim Ina, yang kemasukan Laisa khobar si mubtadanya itu tidak disebut mubtada tapi isim Laisa. Sama seperti yang kemasukan Ina si mubtadanya itu disebutnya tuh isim Ina. Nah, Laisa juga sama. Ketika asalnya ana ustadzun kemudian kemasukan Laisa menjadi lastu ana, ya kan? Lastu ana ustadzan. Nah, si anaknya itu bukan jadi isim Laisa, isim Laisanya itu domir tu-nya. Anak di situ jadi tauki. Tanpa anak pun orang sudah tahu. Kalau mau nyari jalan simpel, kalau mau nyari simpel, paling cuman jadi berapa? Jadi begini, lastu langsung, lastu ustazan, lastu bi ustazin, atau ana lastu bi ustazan. Kalau ana lastu bi ustazan, anak di situ jadi apa? Ana di situ jadi mubtada, tidak jadi taukid. Taukid itu belakangan, tidak di depan. Taukid itu di belakang. Si ininya dulu baru setelah itu taukid. Gitu. Jadi kenapa? Taukid itu si domir anaknya. Lastu anak. Nah, lastu dulu baru anak. Nah, si anak di situ jadi taukid dari tu. Tapi kalau anak dulu baru lastu, anak enggak disebut taukid karena dia duluan. Ya kan? Nah, ana jadi mubtadanya, lastu bi kaslana itu jadi, lastu bi ustadzin itu jadi khobarnya. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Gitu. Oke. Jadi kalau untuk yang domir ana misalkan, kalau tadi kan orang ketiga, kalau domir ana berarti, lastu ustadzan, lastu bi ustadzin, ana lastu ustadzan, ana lastu bi ustadzin. Tanpa ana pun orang sudah tahu kalau lastu itu pasti ana. Gitu. Selesai. Oh, kemudian ada satu lagi dari jilid 2 ini, dari pelajaran kedua ini. Yaitu apa? Di sini ada li salasu akhawatin. Dibulak-balik. Ya, yeah. Mubtada muakhar khobar muqaddam. Di sini disebutkan li salasu akhawatin. Saya memiliki 3 saudari. Mubtadanya bukan li. Karena huruf jar tidak bisa jadi mubtada. Mubtadanya adalah salasu akhawatin. Saya memiliki 3 saudari. Sudah saya sering jelaskan. Kenapa? Li dulu bukan salasu akhawatin dulu. Udah sering saya jelaskan enggak? Tapi kalian lupa lagi pastinya. Karena ketika kita ngobrol, ketika saya ngomong sendirian apa ada lawan bicara? Pasti ngobrol tuh 2 orang, enggak mungkin ngobrol sama tembok. Itu asumsi pertama. Semua kalimat itu diobrolkan pasti ke lawan bicaranya. Enggak mungkin sama tembok sendirian. Oke, jadi ada saya yang ngomong, ada lawan bicara. Saya menganggap lawan bicara saya ini belum pernah melihat 3 saudari saya. Ketika saya mengatakan saya punya 3 saudari, saya punya 3 saudari, lawan bicara saya tahu enggak saudari-saudari saya? Enggak kan? Makanya saya bilang saya punya 3 saudari. Saya ngasih tahu ke lawan bicara saya kalau saya tuh punya 3 saudari. Kenapa saya ngasih tahu lawan bicara saya kalau saya punya 3 saudari? Karena lawan bicara saya tidak tahu kalau saya tuh punya 3 saudari, makanya saya kasih tahu. Ya kan? Kalau sudah 3 tahu ngapain? Hei, gue punya 3 saudari, gue udah tahu namanya si Anu, si Anu, si Anu. Berarti yang enggak waras saya. Udah tahu punya 3 saudari, ya kan? Ngasih tahu lagi. Lu tahu enggak kalau gue tuh punya 3 saudari? Lu gimana sih? Bukannya kemarin udah ngasih tahu ya kan? Namanya kan si Maria 4, ya mas namanya dia kan, oh iya sorry lupa, paling gitu ya kan? Nah, ketika saya mengatakan saya punya 3 saudari, berarti lawan bicara saya tidak tahu. Makanya saya kasih tahu. Nah, berarti 3 saudari ini tidak dikenal, belum pernah dilihat oleh lawan bicara saya. Berarti nakiroh. Berarti gak pakai alif lam. Itu kan? Si saudarinya. Beda dengan ketiga saudari tersebut. Lain lagi. Nah, ketika kita mengasumsikan lawan bicara kita tidak kenal, kemudian mubtadanya nakiroh, di depannya ada huruf jar, harus di belakang. Mubtadanya disimpan di belakang, huruf jarnya maju duluan. Kenapa harus dibalik? Kalau enggak dibalik, nanti si huruf jar disangkanya itu na'at. Ada di halaku alfiah kemarin, ya kan? Itu. Pusing-pusing lupa deh. Nah, yang jelas begini. Oke, huruf jar duluan, jar dan majrurnya duluan, kemudian mubtada muakhirnya belakangan. Kita ambil contoh yang lain. Bukan li salasu akhawatin, tapi misalkan fil masjidi rojulun. Asalnya kan rojulun fil masjidi. Rojulun mubtadanya, fil masjidi khobarnya. Rojulunnya nakiroh, mundur ke belakang jadi fil masjidi rojulun. Kemudian kemasukan inna. Tuh lihat ada innanya. Bagaimana? Sama, anggap saja yang dinasobkan oleh inna itu kan mubtadanya. Mubtadanya mau di depan atau mundur ke belakang tetap terkena pengaruh inna. Asalnya kan rojulun fil masjidi. Kemudian jadi harus dibalik menjadi fil masjidi rojulun. Kemudian kemasukan inna. Maka asalnya tuh inna rojulan fil masjidi. Tapi harus dibalik menjadi inna fil masjidi rojulan. Inna ilaina iyabahum. Summa inna alaina hisabahum. Kenapa iyabahum? Kenapa hisabahum? Karena ada inna. Walaupun terpotong oleh huruf jar majrur ilaina alaina. Asalnya inna hisabahum ilaina. Inna iyabahum ilaina. Wa inna hisabahum alaina. Asalnya begitu. Gitu. Paham, paham, paham, paham. Jadi walaupun dibolak-balik jadi tetap kekejar sama pengaruh inna. Bagaimana kalau kana? Berarti asalnya begini. Rojulun fil masjidi. Ya kan? Rojulun fil masjidi. Kemudian masukkan kana. Jadi kana rojulun atau misalkan laisa, karena ketika kan tadi laisa ya, laisa dengan kan sama. Laisa rojulun fil masjidi. Ada yang berubah enggak? Enggak. Karena laisa dengan kana hanya mempengaruhi secara langsung kalau khobarnya itu berupa satu kata, bukan jar majrur. Paham enggak? Paham enggak? Zaidun ustadzun, khobarnya kan ustadzun. Ustadzun kan satu kata. Sedangkan zaidun fil masjidi jar majrur. Itu kan? Ketika kemasukan ada dua kalimat. Kalimat yang pertama zaidun ustadzun, kalimat yang kedua zaidun fil masjidi. Masukkan inna. Inna zaidan ustadzun, inna zaidan fil masjidi. Dua-duanya berubah karena inna memang mengubah zaidan. Nah, sekarang masukkan laisa atau masukkan kana. Kana zaidun ustadzan, kana zaidun fil masjidi. Zaidun fil masjidi, kana zaidun fil masjidi. Kok tidak berubah? Memang enggak berubah. Karena kana tidak bisa mengubah jar majrur. Jangan begini. Kana zaidun fil masjidah, enggak ada. Oh, ini masjidah ini kan ada kana. Kagak, itu pengaruhnya huruf jar. Maka bagaimana i'rabnya? Ya tadi wal jar wal majrur fi mahallir nasbin khobaru kana. Gitu. Bang, bang, bang, bang. Nasob nasbin itu. Kenapa? Bisa. Kana fil masjidi zaidun silahkan. Tinggal maju faidah dari maju mundur apa? Kebalagoh nanti. Oke, oke, oke. Jadi li salasu akhawatin, inna li salasa akhawatin, kana li salasu akhawatin. Enggak ngaruh kalau kana. Tidak boleh akhwatin manusia pakai indi, enggak boleh. Indi itu untuk tidak berakal. Kalau pakai indi bukan akhwat kutub. Oh, indi itu enggak boleh. Ya kan ada di jilid 1, makanya review jilid 1-nya didengerin. Ada di review jilid 1. Gitu. Kalau mau pakai ini berarti indi salah satu kutubin. Ya kan? Inna indi salah satu kutubin gitu. Apa? Fi indillah. Maksudnya apa? Emang ada? Indah Allah. Indah itu sudah ada fi di situ. Wallahu a'lam. Selesai. Pelajaran yang ketiga. Pelajaran teori yang ada di pelajaran yang ketiga yaitu isim tafdil. Komparatif. Ya. Isim tafdil itu cara membentuknya adalah semua yang tiga huruf dimasukkan ke af'alu. Isim tafdil jelas namanya juga isim. Jadi ujungnya dhammah. bukan fathah, bukan af'ala. Af'ala itu maf'il madi. Ini mah af'alu. Kenapa tidak af'alun? Kenapa tidak akbarun? Kenapa af'alu? Kenapa akbaru? Karena af'al walaupun isim bentuknya seperti fi'il madi af'ala, ya enggak? Isim bentuknya seperti fi'il, jadi ghair munsharif. Jadi af'alu. Baik isim tafdil ataupun na'at yang lainnya ataupun nama orang. Nama orang kalau bentuknya seperti fi'il tidak bertanwin. Yazidun, enggak ada Yazidun. Mas muka ya akhi ismi Yazidun, enggak boleh. Ismi Yazidun, enggak boleh. Mas muka ya akhi ismi Yaktubun, enggak boleh. Namanya Yaktubu, karena bapaknya tukang tulis. Oke. Jadi isim tafdil itu isim, tapi tak bertanwin karena bentuknya seperti fi'il. Oke. Asalnya kabirun besar. Akbaru tentu saja. Jadi lebih besar. Si isim tafdil ini, kalau di depannya ada min, berarti membandingkan dua sebanding. Cuma ini lebih. Kalau dimudofkan, satu lawan dia jadi paling atas. Ya. Kalau ada depannya ada min, setara tapi lebih dikit. Kalau dimudofkan, kemudian di depannya tidak ada min, maka dia sudah paling. Contoh, ya misalkan begini. Di kelas itu kan isinya banyak. Ya kan? Kelas itu isinya 40 orang. Nah, kita membandingkan, saya mau dibandingkan dengan siapa? Kalau saya dibandingkan dengan satu orang saya lagi, teman saya, maka pakai isim tafdil kemudian min. Tapi kalau misalkan saya satu paling atas dari 40 orang ini, baru dimudofkan. Gitu, contoh misalkan. Ana ajmalu min Zaidin. Saya lebih ganteng dari si Zaid. Nah, saya lebih ganteng dari si Zaid. Berarti 38 yang lain belum tentu. Saya lebih ganteng dari dia. Saya tuh lebih gantengnya dari si Zaid. Tapi dari Adit belum tentu. Adit lebih ganteng dari saya. Gitu maksudnya. Gitu maksudnya. Nah, belum tentu. Tapi kalau misalkan pengen paling tinggi. Nah, bukan ana ajmalu min Zaidin. Bukan. Tapi ana ajmalu tolibin. Karena dia satu lawan tolib. Seluruh mahasiswa yang ada di situ. Ana ajmalu tolibin fil fasli. Ajmalu mudof tolibin mudof ilai. Dimudofkan. Gitu. Maka dilihat dulu. Walaupun bentuknya sama-sama isim tafdil. Dilihat peruntukannya. Kalau isim tafdil saja tidak dimudofkan. Kemudian di depannya ada min. Berarti komparatif. Tapi kalau isim tafdil dimudofkan jadi superlatif gitu kan. Kalau di bahasa Inggrisnya enggak. Ada big, ada bigger, ada biggest. Kalau bigger kan di depannya biasanya terus ada than gitu kan. I am bigger than you gitu kan. Nah tapi kalau biggest kan enggak. Ada than enggak kalau biggest? Enggak ada. Paham. Nah sekarang itu kalau kabirun. Kap, bak, ro, sehat semua. Bagaimana kalau dari misalkan kolilun. Kolilun, kop, lam, lam. Apakah menjadi kalau kabirun, kap, bak, ro, sehat semua. Enggak ada huruf penyakit, enggak ada huruf yang sama. Gitu kan? Nah sekarang bagaimana kalau ada huruf yang sama. Kop, lam, lam, kolilun. Maka menjadi bukan akbaru, bukan aklalu, bukan. Ana aklalu, bukan aklalu. Karena ini ada huruf yang sama. Harus ditasydid. Maka lam yang pertama harus disukunkan. Cara mensukunkan lam yang pertama bukan disukunkan dihapusnya langsung, enggak. Tapi fathah dari lam yang pertama. Kan asalnya aklalu, aklalu, akbaru, aklalu gitu kan. Nah, fathah dari lam yang pertama mundur ke kop menjadi akol lu, akol lu, lam dengan lam ditasydid jadi akol lu. Itu. Ana akol lu minka ibnan. Saya lebih sedikit dari kamu anaknya. Ana akol lu minka malan. Saya lebih sedikit dari kamu hartanya. Atau ana aqallun nasi malan. Saya manusia paling sedikit hartanya. Atau ana aqallut tullabi malan. Kalau dibandingkannya palingnya ke dengan seluruh mahasiswa. Saya mahasiswa paling sedikit hartanya. Gitu. Itu kalau dari qalil. Kemudian dari kalau ada huruf penyakitnya di depan. Wasi'un. Wasi'un. Jadi ausa'u. Kemudian huruf penyakitnya di tengah. Tawilun. To wau lam. Atwalu. Atau misalkan layinun. Lam ya nun. Jadi apa? Layin. Layin itu lembut. Jadi alyanu bukan alay. Oh, Bu Irma nyangkanya alay, bukan. Bukan alainu, bukan. Alyanu. Alyan itu lebih lembut. Sekarang kalau huruf penyakitnya di ujung ya, huruf penyakitnya di ujung misalkan. Hah? Kan ada rekamannya, biarin cepat-cepat juga. Yang penting dengerin rekamannya. Kalau yang tengah dulu, Bang. Yang tengah dulu apa? Penyakitnya di tengah. Contoh misalkan to wau lam atwalu. Itu penyakitnya wau. Atau lam ya nun alyanu. Layak itu kan lebih layak. Kamu lebih layak. Ya kan? Ansa alyaku. Ansa alyaku minni. Kamu lebih layak dari saya. Layak tuh dari bahasa Arab. Cuman kalau layak bahasa Arab pakai qaf. Harusnya lu enggak layak kok. Lu enggak layak kok jadi imam. Tetap ya, Pak ya. Kenapa? Bacanya asal tetap ya. Huruf penyakitnya enggak berubah. Huruf penyakitnya baca yang aslinya. Atau misalkan yasir, yusrun. Inna ma'al usri usra. Ya, inna ma'al usri yusra. Yusrun. Yusrun itu artinya mudah. Lebih mudah berarti aisar. Ya-nya tetap. Aisaru. Wait. Oke. Apa? Memang wazannya af'alu. Memang wazannya semuanya af'alu wazannya. Kan wazan isim tafdil. Af'alu. Makanya judulnya di kitab-kitab nahwu itu af'alu tafdil. Af'alu yang untuk isim tafdil. Karena ada af'alu lain lagi. Ini ada af'alu untuk warna, ya kan? Kalau af'alu untuk warna, muannasnya apa, mudzakarnya apa dan seterusnya. Ini yang dasarnya. Nanti di alfi ada rinciannya. Ketika pakai alif lam, enggak pakai alif lam, ada min apa dan seterusnya. Seru banget. Nanti di alfi ini dasarnya dulu nikmatin, ya. Nah, sekarang yang huruf penyakitnya di ujung. Huruf penyakitnya di ujung. Misalkan seperti Rodia yardo. Ro dod kemudian wau. Jadi ardo. Ardo. Ada alif bengkok di ujungnya. Gitu ya. Kemudian aufa. Aula. Ya kan? Aula berarti dari walaya. Ya kan? Dari wau lam dengan ya. Aula. Aula itu lebih utama. Fikih aulawiyat misalkan. Dan seterusnya. Itu isim takdir ya. Penggunaannya kalau pakai min jadi komparatif, kalau dimudhofkan jadi superlatif. Berikutnya. Berikutnya adalah mengenai lakinna. Nah, lakinna ini masih saudaraan sama inna. Di awal kan sudah saya ceritakan, inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya di durusulugo ya. Kalau ada yang lewat suka begini nih. Di durusulugo itu ada 7. Yang satu Mbak Dewi, yang satu Putri. Karena yang lewatnya saya kenal. Kalau yang gak kenal saya bodo amat. Nah, di durusulugo disebutkan ada 7. Inna sudah. La'ala sudah. Inna artinya sesungguhnya. La'ala artinya mudah-mudahan. Nah, muncul di sini lakinna. Gitu ya. Ada yang mengatakan lakinna itu katanya terdiri dari la kap dengan inna gitu. La kap dengan inna katanya. Udah, enggak usah dipikirin, baca aja. Al-Mujam fi Adawatin Nahwil Arabi ada di situ. Baru ngopi PDF-nya. PDF-nya saya print. Kalau baca di PDF perih mata, udah gue printin semuanya habis 400.000. 400.000 berapa gitu kan. Usul nahu apa dan seterusnya. Saya kopiin aja habis 400.000. Karena kan enggak ada cicilan motor kan? Udah duitnya buat ngopiin kita aja. Cicilan motornya saya pindahin ke kitab-kitab. Habis 400.000 kemarin motor gede banyak sih lumayan. Usul nahu, kemudian ada waktu nahu, ada susunya macam-macam sih. Gitu. Ntar berikutnya bulan depan berarti kan cicilannya masih ada kan? Udah gue PM nanti mau saya ngeprint lagi buat bulan besok. Lagi mikir nih mau ngopi apa gitu kan. Karena saya tahu kitabnya ini jarang di Indonesia. Usul nahu tuh di Indonesia tuh jarang kitabnya. Udah mendingan dari PDF. Kenapa? Usul nahu yang karangan saya yang ngopi saya itu adalah Faidu Nashril Inshiroh Syarah Al-Iqtiroh. Kalau Al-Iqtirohnya kan kalangan Asyuyuti itu usul nahu, ada usul fikih, ada usul nahu. Nah ini syarah usul nahunya, seru banget. Gitu, nah berikutnya adalah lakina. Lakina artinya itu akan tetapi. Kalau inna dengan la'alla bisa di awal kalimat, bisa di awal ucapan. Tapi kalau lakina gak mungkin di awal ucapan. Tiba-tiba, teman-teman akan tetapi. Gitu kan, bingung teman-temannya. Teman-teman, akan tetapi saya sakit, gitu kan. Lu ngomong apaan tiba-tiba akan tetapi, gak boleh. Akan tetapi itu harus di tengah, gak mungkin di awal. Teman-teman, saya tidak bisa ikutan, akan tetapi saya ikut nyumbang. Nah, gitu kan bisa. Jadi bisa, teman-teman, akan tetapi saya ikut nyumbang. Lu ngomong apaan, gak nyambung. Akan tetapi itu harus di tengah. Dia gak bisa di awal kalimat. Lakinna, pengaruhnya sama seperti inna. Karena dia kan saudaraan. Menasobkan domir. Domirnya jadi domir nasob, menasobkan zohir juga. Gitu. Selesai. Kemudian di sini mengenai angka nih, mulai muncul angka. Di jilid satu, angka yang muncul 1 sampai 10 muzakkar dengan muannasnya. Review dulu. Kitabun wahidun, kitabani isnani, salah satu kutubin, arba'atu kutubin, khamsatu kutubin, sitatu kutubin, sab'atu kutubin, thamani kutubin, tis'atu kutubin, asyaratu kutubin. Itu kitab. Nah sekarang bagaimana kalau 11 bukunya bukan 10 tapi 11 buku. Maka ada di sini. Jadi ahada asyarat sama seperti 10. 10 itu kan asyaratu kutubin. Shinnya difathahkan karena bendanya muzakkar kitab. Ini juga sama. Ahada asyara. Ahada muzakkar. Asyara muzakkar. Kitabnya juga muzakkar. Ahada asyara kitaban. Kalau 3 sampai 10. 3 sampai 10. Kitabnya jamak. Tapi dari 11 sampai 99. Kitabnya mufrad dan fathah. Kalau 3 sampai 10 kitabnya jamak kasroh. 11 sampai 99 kitabnya mufrad fathatain. Jin mufan mufin. Jin jamak kasroh dari 3 sampai 10. Mufan muf mufrad fan fathatain. Itu dari 11 sampai 99. Mufin 100. 1000 kan kemarin sudah mufin, mufrad kemudian kasrotain. Gitu. Jin mufan mufin. Nah, di sini 11. Ahada asyara kitaban. Itsna asyara kitaban. 1 dan 2, 11 dan 12, satuan dari 11 dan satuan dari 12 itu sesuai dengan bendanya. Karena bendanya kitaban muzakkar, 1 dan 2-nya sesuai. Muzakkar juga. Tidak boleh begini. Ihda asyara kitaban. Karena ihda untuk perempuan. Tapi ahada. Ya abati ini ro'aitu ahada asyara kaukaba. Surat Yusufnya enggak? Ahada asyara kaukaba. Gitu. Nah, 13 satuan 3 sampai 19, 13 sampai 19 angka satuannya disilang dengan bendanya. Karena kitab muzakar, maka angka satuan dari 13 sampai 19-nya harus muannas. Seakan-akan sama seperti mufrad. Mufrad kan diserang juga tuh jenisnya. Ya kan? Kitabun muzakar, wahidun muzakar. Kitabani muzakar, isnani muzakar. Salah satu kutubin baru disilang. Kitabnya muzakar, salasah muannas. Nah ini juga sama. Jadi salah satu asyaro kitaban. Gitu, dan seterusnya. Nanti pas perempuan sama teorinya. Berarti kalau bendanya perempuan, satu dari 11 perempuan, dua dari 11 perempuan, nah, tiga dari 13 baru laki-laki karena bendanya perempuan. Ah. Oke, sekarang harokatnya. Itu jenis kelaminnya ya. Untuk 20, muzakar muannas sama. Mau kitab, mau majalah, tetap isruna. Tidak begini. Isrun, isruna. Enggak ada isruna. Enggak ada tamar butuhnya. Isrun, isrun saja. Isruna taliban, isruna talibatan sama. Oke, sekarang harokatnya. Khusus untuk angka 11 sampai 19, itu mabniyun alal fathi. Ha, angka satuan dan angka puluhan dari 11 sampai 19 itu mabniyun alal fathi, harus fathah. Mau ada huruf jar, mau keadaannya rofa, tetap 11 sampai 19 harus fathah. Kalau bendanya harus fathatain karena dia jadi tamyiz. Taliban tetap taliban karena oh ini kan talibannya kan jadi fa'il. Berarti ahada asyara talibun. Enggak. Tetap taliban. Gitu. Misalkan begini kita bandingkan 3 dengan 13. 3 mahasiswa, 13 mahasiswa. Kalau 3 mahasiswa harokatnya gonta-ganti. Salah satu tulabin, salah satu tulabin, salah satu tulabin. Tapi kalau 13, enggak. Ya, kalau tadi kan salah satu tulabin, inna salah satu tulabin, min salah satu tulabin. Sekarang 13. Salah satu asyara taliban. Inna salah, itu enggak ada apa-apanya. Itu dalam keadaan rofa. Dalam keadaan rofanya saja sudah salah satu. Salah satu asyara taliban fil fasli. 13 orang mahasiswa ada di kelas. Sekarang ada inna. Inna salasata asyara taliban. Salasata kan disilang. Enggak. Ada rekamannya. Inna salasata. Tuh dengerin ada tamar butongnya. Gimana sih? Tentum tuh. Kan disilang tadi saya bilang ya kan. Inna salasata asyara taliban. Sekarang ada huruf jar min. Tetap. Min salah sata asyara taliban. Jadi dia mabni. Oke? Jadi satuan dan puluhan dari 11 sampai 19 mabni. Kecuali 2 dari 12. Itu masih mu'rob. Kalau puluhan dari 12 mabni. Tapi 2 satuan dari 12 itu mu'rob. Isna isnai. Isna asyara taliban fil fasli. Inna isnain. Alifnya berubah menjadi ya. Isnani isnaini gitu kan. Nunnya dihilangkan. Inna isnain asyara taliban. Min isnain asyara taliban. Gitu. Kalau isrun, isrun sama seperti jama' muzakkar salim. Isruna isrina isrina. Isruna taliban fil fasli. Inna isrina taliban fil fasli. Min isrina taliban. Gitu. 11 sampai 19 polanya mudah berbeda. Enggak, polanya lain lagi. Itu tarkib adadi namanya. Enggak kaya, enggak mirip. Pokoknya enggak. Enggak. Pokoknya enggak mirip. Gitu ya. Tamyiz. Hah? Misalnya begini, antum ke pasar beli, ke tukang dagang. Pak, beli sekilo. Paham gak yang jualan? Pak, saya beli sekilo. Paham gak dia? Hah? Paham? Emang sekilo apaan? Emang sekilo apaan? Hah? Oh, kan banyak dia kan? Ada ikan asin, cumi-cumi apa dan seterusnya. Pak, saya beli sekilo ya. Nanti saya ambil. Si tuanya bingung, lu sekilo apaan? Gitu kan? Kembalian atau apaan? Gitu. Harus ada tamyiznya. Tamyiz tuh ukuran, angka, itu tamyiz. Pak, saya beli 12. Nanti 12 apaan? Penghapus, pensil, buku atau apa? Harus jelas, ya kan? Tamyiz itu memperjelas dari ukuran, timbangan, angka, itu tamyiz. Ya kan? Cuman kalau tamyiz dari 3 sampai 10 itu tadi kasroh jama. Tapi tamyiz, Pak, saya beli 3. 3 apaan? 3 buku, ya kan? Nah, si bukunya kasroh jadi mudhof ilaih. Tapi dari 11 sampai 19 sampai 99 tamyiznya nasab mufrad. 100, Pak, saya beli 100. 100 apaan? 100 akhwat. Oh, enggak boleh, gitu kan? 100-nya itu 100 pulpen. Nah, kalau 100 tamyiznya bendanya itu tadi mufin, mufrad kasro. Hujan ya? Oh, motor gue kehujanan dong. Elam. Oke. Gitu ya. Itu angka. Kemudian berikutnya dari pelajaran yang ketiga juga adalah mengenai urutan. 1, 2, 3 itu kuantitas. Kalau urutan pertama, kedua, ketiga gitu kan. Nah, berarti urutan juga kalau barusan kan 11 sampai 20. Urutan bisa enggak 11 sampai 20? Bisa, cuman di sini urutan yang dikenalkan di sini baru 1 sampai 10. Urutan ke 11, ke 12, ke 13 tidak disebutkan di sini. Di sini yang disebutkan 11 itu kuantitas bukan urutan. Sekarang kita ke urutan. Kalau urutan, kalau kuantitas benda 1 sampai 10 ada di jilid 1. Nah, yang ada di jilid 2 tuh 1 sampai 10 bukan kuantitas tapi urutan. Jadi pertama, kedua, ketiga sampai ke 10. Ya kan? Selain yang pertama bentuknya semuanya isim fa'il. Fa'il, katib. Katib. Fa'il. Sani, salis, robi, dan seterusnya. Gitu. Oke. Nah, kecuali yang pertama. Yang pertama, awal. Kalau perempuannya, ula. Gitu. Paham. Nah, muzakkar muannasnya, kalau muzakkar, awal. Kalau muannas, ula. Kalau dua, sani, saniyah. Salis, salisah, dan seterusnya. Urutan ini modelnya adalah naat man'ut. Masa dari gempol ke sini sekejap? Gimana sih? Siapa tadi yang bilang gempolnya di Surabaya? Gempol mana? Makanya saya sudah bilang gempolnya gempol mana? Jempol. Gempol mana? Di Sidoarjo, Cilangkap. Bah! Bilangnya gempolnya Sidoarjo, Lumpur Lapindo. Ini dari Lumpur Lapindo ke sini cepet banget, keren. Nah, kalau yang urutan modelnya harokatnya adalah naat man'ut. Jadi kalau man'utnya pakai alif lam, urutannya pakai alif lam. Alkitabu al-awwalu, kitabun awwalu. Kalau awal, awal. Bentuknya seperti isim tafdil. Ya enggak? Awwal, awwal gitu kan? Ya enggak, af'al, awwal, awal tuh kayak gitu. Jadi dia bentuknya seperti isim tafdil, berarti tak berarti enggak bertanwin. Sisanya bertanwin. Kitabun awwalu, alkitabu al-awwalu. Kitabun salisun, alkitabu as-salisu. Al-majallatu as-salisatu, majallatun salisatun. Al-majallatul ula. Majallatun ula, tak bertanwin. Makanya ada peribahasa begini. Al-ummu madrasatun ula. Gitu. Idza 'adadtaha 'adadta thayyibal a'raqi. Itu peribahasanya. Ibu adalah sekolah yang pertama. Kalau engkau mempersiapkannya, mempersiapkan calon ibunya, dibina dibini, maka engkau sudah mempersiapkan generasi yang baik. Al-ummu madrasatun ula. Rawahu. Itu bukan hadis itu. Dikit-dikit hadis. Bukan, itu hadis, itu peribahasa. Oke, itu urutan. Berikutnya adalah, dari pelajaran yang ketiga ini adalah mengenai pertanyaan negatif. Ya, pertanyaan positif, pertanyaan negatif, ada bala di situ. Nanti akan dijelaskan lagi di pelajaran-pelajaran yang di depannya. Kemudian juga di sini mengenai ayyuhuma, ayyu dimudhofkan ke huma kalau membandingkan dua. Mana yang kamu pilih antara dua hal? Ayyuhuma. Misalkan begini. Aisyah wa Fatimah, ayyuhuma takhtar? Aisyah dan Fatimah, nah, mana dari keduanya yang kamu pilih? Itu ya. Gila umat, gak boleh. Sisain yang lainnya. Nah, di sini sebutkan contohnya misalkan, hadhani kitabani, ayyuhuma ajmalu. Ini ada dua kitab, mana yang paling bagus? Itu ya. Hatani imro'atani, ayyuhuma ajmalu. Ini ada dua perempuan, mana yang paling cantik? Gitu. Wallahu a'lam. Selesai. Itu review dua pelajaran. Nanti pelajaran yang keempat.